Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan seputar kisah Abdul Muttalib, yang nama asli Abdul Muttalib adalah siapa? Syaibah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala bahwa pada masa Abdul Muttalib terjadi kejadian Al-Fil, penyerangan pasukan gajah atau tentara bergajah. Tatkala datang Abrahah Al-Ashram dari Yaman dengan membawa 60 ribu pasukan dari berbagai kabilah yang ada. Berbagai kabilah yang ada di sana, dan bersamanya ada beberapa gajah dalam rangka untuk menghancurkan Ka'bah. Asal mulanya Abraha ini adalah utusan dari Raja Najasyi. Raja Najasyi yang ada di mana? Di Habasyah. Dalam rangka membantu saudara-saudaranya di Yaman dari kaum Nasrani. Dan Raja Najasyi ini gelar bagi semua raja negeri Habasyah. Sebagaimana Fir'aun adalah nama para raja-raja Mesir. Lantas kemudian berjalan waktu, dia semakin memiliki kedudukan di Yaman. Dan dia berharap agar pandangan manusia beralih ke arah Yaman. Dia merasa cemburu dengan kemasyhuran kota Makkah. Semua mata tertuju ke kota Makkah. Sehingga dia ingin memalingkan pandangan manusia, dan mau tidak mau, cara untuk mengalihkan perhatian itu adalah menghancurkan Ka'bah yang menjadi perkara yang paling mereka banggakan oleh penduduk Makkah, yaitu Ka'bah. Maka dia pun mengumpulkan pasukan yang besar tersebut. Tatkala sampai di Wadi Mahassir, di lembah Mahassir yang terletak di antara Muzdalifah dan Mina, dan bersiap untuk menyerang Ka'bah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirim kepada mereka tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Pasukan gajah ini, atau gajah-gajah yang mereka tunggangi dalam rangka untuk menyerang Al-Ka'bah, awal mula gajah-gajah ini tidak mau diarahkan ketika sudah dekat dengan Ka'bah. Tapi kalau dipalingkan, dibelokkan ke arah lain, dia mau berjalan. Dia dibelokkan lagi, diarahkan ke arah Ka'bah, tidak mau berjalan. Bingung mereka. Dalam kondisi kebingungan itulah Allahu tabaraka wa ta'ala mengirim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Orang-orang Makkah sudah ketakutan dengan begitu banyaknya jumlah pasukan. 60 ribu. 60 ribu pasukan. Termasuk diantaranya adalah Abdul Muttalib yang berjumpa dengannya dalam kondisi pergi meninggalkan Ka'bah. Ada apa dengan kalian? Kami hendak menyerang Ka'bah yang menjadi kehormatan kalian. Kenapa pergi meninggalkannya? Kata Abdul Muttalib, Ka'bah itu ada yang punya. Ada pemiliknya, dia sendiri akan menjaganya. Maksudnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan orang-orang yang tidak kenal Allah. Kaum musyrikin. Kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini Allah sebagai pencipta. Namun mereka mempersekutukan Allah dalam uluhiyah. Ikhwan fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan kejadian penyerangan Ka'bah ini terjadi sebelum dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar kurang dari 2 bulan. Kurang dari 2 bulan sebelum kelahiran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Syekh, adapun ayahnya yang bernama Abdullah, dia adalah anak terbaik Abdul Muttalib. Anak terbaik. Dan anak yang paling menjaga kehormatan dirinya. Serta yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib. Dan dialah yang dikenal dengan Az-Zabih. Yang disembelih. Yakni bahwa Abdul Muttalib tatkala dia menggali sumur Zamzam yang sudah kita sempat singgung tadi subuh, dia menggali sumur Zamzam setelah sekian ratus tahun lamanya tertimbun atau ditimbun oleh Bani Jurhum tatkala mereka diusir dari kota Makkah. Naam, dan sekian lama tidak didapatkan jejaknya. Dia mendapatkan perintah untuk menggali sumur itu lewat mimpi dan disebutkan di mana posisinya. Maka tatkala Abdul Muttalib menggali sumur Zamzam dan sudah nampak tanda-tandanya untuk ditemukan posisi sumur itu, maka orang-orang Quraisy kemudian berselisih dengannya. Mereka merendahkan Abdul Muttalib karena memiliki jumlah anak yang sedikit. Jumlah anak yang sedikit. Maka dia pun bernazar, kalau Allah berikan dia 10 anak laki-laki atau 10 orang anak dan mereka mencapai usia balig yang bisa melindungi diri mereka, dia akan menyembelih salah satu dari mereka. Menyembelih salah satunya. Sehingga tatkala sempurna jumlah 10 orang dari anaknya, maka dia pun berupaya untuk menunaikan nazarnya. Untuk menunaikan nazarnya. Lalu kemudian diundilah di antara anak-anak tersebut dan yang keluar adalah nama Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ia membawanya ke Ka'bah dan hendak disembelih, ternyata kaum Quraisy menghalanginya. Dengan sekuat tenaga yang mereka mampu. Dihalangi. Tidak diizinkan oleh mereka untuk menyembelih anaknya. Akhirnya mereka memberikan usul agar ditebus dengan onta. Ditebus dengan onta. Dengan cara diundi. Kalau keluar nama Abdullah, maka dia menebusnya dengan 10 ekor unta. Diundi, diundi, diundi, keluar namanya. Ditebus 10 ekor unta. Diundi lagi berikutnya, keluar lagi nama Abdullah. Ditebus lagi 10 ekor unta, sampai 10 kali. Namanya terus yang keluar. Sehingga dia pun ditebus dengan 100 ekor unta. Yang kali ke-11 keluar nama unta. Fa barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamai dengan Ibnu Az-Zabihatain. Anak dari dua orang yang hendak disembelih. Yang pertama adalah Ismail alaihi salam yang Allah azza wa jalla tebus dengan domba, dan Abdullah ditebus dengan 100 ekor unta. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, dan Abdul Muttalib memilihkan untuk anaknya Abdullah istri yang bernama Aminah bintu Wahab. Aminah bintu Wahab. Wa kanat afdala nisa'i Quraisyin syarafan wa mawdi'an. Aminah bintu Wahab ini seutama-utama wanita Quraisy dari sisi kehormatan dan kedudukan. Dari sisi kehormatan dan kedudukan. Dan ayahnya, yaitu Wahab, adalah Sayyid Bani Zuhrah. Tokoh pemimpin Bani Zuhrah. Secara nasab, secara kemuliaan, mereka orang yang paling tinggi kedudukannya. Naam. Dipilihkan calon istri yang bernama Aminah bintu Wahab. Maka, tatkala selesai proses khitbah, pelamaran, kemudian menikah dan membangun rumah tangga dengan Abdullah di Makkah. Hamillah kemudian Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan setelah beberapa waktu Abdul Muttalib mengutus Abdullah ke Madinah atau ke Syam dalam sebuah misi perdagangan. Dalam sebuah misi perdagangan, fatuwfiya bil Madinah, maka dia pun wafat di Madinah, raji'an minasyam, setelah kepulangan dari negeri Syam. Dan dimakamkan di Dar An-Nabighah Az-Zubiyani. Naam. Dan ini terjadi kematian Abdullah bin Abdul Muttalib sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alal asah, menurut pendapat yang paling benar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim. Kalau ibunya juga mati, namanya apa katanya? Piatu. Betul itu ada, yatim piatu. Baik, al-maulid, adapun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida Rasulullah alaihi salatu wasallam bi syi'bi Bani Hashim fi Makkah. Rasulullah dilahirkan di pemukiman Bani Hashim di Makkah. Pada pagi hari Senin, hari Senin tanggal 9, dan dikatakan pula tanggal 12 Rabiul Awal Amul Fil, pada tahun gajah. Dan kata beliau rahimahullahu taala, wat tarikhul awal asah, tanggal yang pertama itu lebih sahih, itu yang paling benar, bahwa Rasulullah dilahirkan pada tanggal 9 Rabiul Awal. Wa tsani ashhar, Sementara tanggal kedua yaitu 12 Rabiul Awal ini lebih masyhur, lebih terkenal. Dan banyak dari kalangan para ulama, bukan sekadar beliau. Dan apa yang beliau sebutkan ini sekedar perangkuman dari berbagai macam kitab-kitab sejarah yang mu'tamad, yang menjadi sandaran. Naam, sebelum beliau, ulama-ulama kibar sebelumnya. Bahwa yang paling sahih dari tanggal kelahiran Nabi adalah 9 Rabiul Awal, cuma yang lebih masyhur tanggal 12. Dan bukan cuma dua pendapat ini, sangat banyak, mencapai sekitar paling sedikit ada 8 pendapat tentang kelahiran Rasul, tanggal kelahirannya. Namun yang paling kuat adalah dua tanggal ini, tapi yang pertama lebih sahih dan yang kedua lebih masyhur. وَهُوَ يُوَافِقْ الْيَوْمِ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ أَبْرِيلِ. Dan ini bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Adapun bidan yang menangani kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Asy-Syifa bintu Amr, Ummu Abdurrahman bin Auf, ibundanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Tatkala ibunya melahirkan beliau, itu keluar dari jalan lahirnya cahaya. Keluar cahaya dari jalan lahirnya yang menerangi istana-istana Syam. Lalu kemudian Aminah bintu Wahab mengirimnya ke kakeknya Abdul Muttalib, menyampaikan kabar gembira tentang kelahirannya. Lalu datanglah Abdul Muttalib bergembira dan sangat bahagia. Dan ia membawanya, membawa si bayi ini dan memasukkannya ke dalam Ka'bah. Ia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendoakannya dan menamainya Muhammad. Dan menamainya Muhammad. Kenapa ia menamainya Muhammad? Raja an yuhmad. Berharap dia menjadi orang yang dipuji, yang disanjung. Lalu ia pun mengakikahi Muhammad, mengkhitannya pada hari ketujuh dan memberi makan kepada manusia sebagaimana ini biasa juga dilakukan oleh orang-orang Arab. Adapun pengasuh beliau, pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah bekas budak dari ayahnya Abdullah. Bekas budak yang kemudian dimerdekakan. Kalau dikatakan maula seperti Nafi' maula Ibni Umar, berarti itu bekas budaknya Abdullah bin Umar yang dimerdekakan. Kalau perempuan berarti maulah. Maka Ummu Aiman adalah bekas budak ayahnya Abdullah. Dan beliau Ummu Aiman terus hidup hingga beliau masuk Islam, lalu berhijrah. Masuk Islam dan juga ikut berhijrah. Dan Ummu Aiman wafat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggal setelah Nabi meninggal bi khamsati ashhur au bi sittati ashhur. 5 atau 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kitab ini memang lebih diringkas lagi daripada kitab yang sebelumnya, Ar-Rahiqul Makhtum. Kemudian Ar-Radha, penyusuan. Penyusuan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa awwal man arda'athu sallallahu alaihi wasallam ba'da ummihi Suwaibah maulatu Abi Lahab. Orang yang pertama menyusui Rasulullah setelah ibunya adalah Suwaibah. Suwaibah bekas budak Abu Lahab. Bekas budaknya Abu Lahab. Dia menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan anaknya yang bernama Masruh. Menyusukan Rasulullah bersama anaknya yang bernama Masruh. Dan Suwaibah ini jadi saudara sesusuan dengan Rasulullah. Dan Suwaibah juga pernah menyusui sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib juga pernah disusui oleh Suwaibah. Wa ba'dahu sallallahu alaihi wasallam, dan setelah penyusuan terhadap Rasulullah, Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Maka mereka ini ukhuwah minar radha'ah, saudara sesusuan. Naam. Di samping Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman beliau, karena saudara kandung dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, juga ternyata saudara sesusuan yang disusui oleh Suwaibah. Dan Abu Lahab memerdekakan budaknya ini, yakni Suwaibah, karena sangat gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, sangat gembiranya dengan kelahiran Rasulullah sampai budaknya ini yang bernama Suwaibah dimerdekakan. Meskipun kemudian pada saatnya nanti dia menjadi musuh terbesar bagi Rasulullah alaihi salatu wassalam tatkala Nabi menegakkan dakwah Islam. Naam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, fi Bani Sa'ad, diasuh di tengah-tengah Bani Sa'ad, adalah termasuk dari kebiasaan orang-orang Arab, mereka mencari ibu susuan bagi anak-anak mereka. Mencari ibu susuan. Fil bawadi, di pedesaan. Dan memang dahulu di al-bawadi, di pedesaan itu, di Badui, ada orang-orang yang memang menjual air susunya. Dan kebiasaan mereka adalah si anak ini dibawa ke kampung halamannya, di Badui, untuk disusui. Jadi memang ada kebutuhan dari kedua belah pihak. Di samping memang orang-orang kota mencari ibu susuan bagi anak-anaknya dengan tujuan iba'adallahum an amradil hawadir, untuk menjauhkan mereka dari berbagai macam penyakit yang muncul di perkotaan. Karena kalau di desa itu masih apa? Masih alami, kesegarannya masih terjaga. Iya, beda mungkin kalau bahasanya polusi enggak ada. Iya. Dan Ini terus dilakukan hingga urat-urat syarafnya dan tulangnya kuat. Naam. Lisannya kokoh dalam berbahasa Arab sejak kecil. Karena bahasa Badui beda dengan bahasa di kota. Naam, bahasa Badui itu masih bahasa murninya. Sehingga kenapa anak-anak ini ditempatkan di pedesaan? Naam, agar lisannya sejak kecil sudah terlatih. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beberapa orang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr bin Hawazin datang untuk mencari anak-anak susuan. Langsung rombongan. Rombongan beberapa orang wanita yang pergi ke kota untuk mencari anak-anak susuan. Maka kepada mereka ibu-ibu tadi ditawarkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disusui. Semua rombongan ini dari beberapa orang, pertama enggak mau, yang kedua juga nolak, yang ketiga enggan, yang keempat semuanya enggak ada yang mau. Naam. Yang mencegah mereka adalah karena Rasulullah anak yatim. Anak yatim. Khawatir enggak dibayar. Enggak punya bapak, enggak punya ayah. Naam. Ternyata ada satu orang, setelah ini semuanya sudah dapat. Semua wanita ini sudah mendapatkan anak susuannya masing-masing. Ada satu orang yang tidak dapat satu pun. Akhirnya, barakallahu fikum, dan wanita tersebut adalah Halimah bintu Abi Dzuaib. Sudah tidak ada pilihan, tinggal satu anak yatim, diambillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka ia pun senang dengan mendapatkan anak tersebut. Dan ismu Abi Dzuaib, bab nama Abu Dzuaib sendiri, yaitu ayahnya Halimah, dia bernama Abdullah bin Al-Harith. Abdullah bin Al-Harith. Sementara nama suaminya, suami dari Halimah bintu Abi Dzuaib, adalah Al-Harith bin Abdul Uzza. Al-Harith bin Abdul Uzza. Wa kilahuma min Sa'ad bin Bakar bin Hawazin. Keduanya suami istri ini dari Bani Sa'ad. Dari Bani Sa'ad. Makanya dikenal dengan Halimatu As-Sa'diyah. Halimatu As-Sa'diyah, karena Halimah ini yang menjadi ibu susuan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Bani Sa'ad. Dan anak-anak Al-Harith bin Abdul Uzza tentunya adalah ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam minar radha'ah. Saudara sepersesuan, naam, saudara sesusuan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan mereka adalah Abdullah wa Anisah wa Judamah. Naam, tiga orang ini. Namanya Abdullah, Anisah, dan Judamah. Wahiyya As-Syaima. Judamah ini dikenal dengan nama As-Syaima, bertahi lalat. Naam, dan gelar itulah yang lebih mendominasi. Dia lebih dikenal dengan nama tersebut dibandingkan nama aslinya, Judamah. Dia lebih dikenal dengan As-Syaima. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, barakatu fi baiti ar-radha'ah. Keberkahan di rumah susuan. Wa qaddarat al-barakatu ala ahli hadzal bait muddata wujudihi sallallahu alaihi wasallam bainahum. telah mengalir sekian banyak keberkahan kepada penduduk rumah itu selama masa keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Selama keberadaan Rasulullah di tengah-tengah mereka. Maka di antara yang diriwayatkan dari barokah tersebut adalah bahwa Halimah tatkala datang ke Makkah di saat mencari anak susuan tadi bersama para ibu-ibu yang lain dari Bani Sa'ad, kanatil ayyam ayyamu jadab wa qahat, itu adalah hari-hari musim kemarau dan paceklik pada waktu itu. Dan bersamanya, bersama Halimah dengan suaminya, ini ada keledai betina yang jalannya sangat-sangat lambat untuk ditunggangi. Naam, karena li ajli adh-dha'f wal hazal, karena lemah dan kurus. Keledai betina tersebut sudah enggak kuat jalan. Kurus, lemah. Apalagi memang musim kemarau. Dan juga bersamanya ada naqah, ada unta betina yang sudah tidak mengeluarkan air susu setetes pun. Sudah tidak mengeluarkan air susu setetes pun. Lah, sementara bersama Halimatus Sa'diyah ada anaknya yang masih kecil menangis dan terus berteriak sepanjang malam kelaparan. Karena dia masih dalam masa susuan. Biasanya mereka ibu otomatis barakallahu fikum air susu akan terhasilkan kalau dia juga minum susu. Sementara si unta sudah kekeringan, setetes pun sudah enggak ada. Akhirnya si anak kelaparan. Ya biasa seperti kita juga di rumah, ibu menyusu kalau enggak makan, otomatis enggak ada produksi air susu, anak tinggal menangis. Ini menangis terus, teriak-teriak sepanjang malam. Tidak bisa tidur. Dianya enggak bisa tidur, otomatis kedua orang tua juga enggak bisa tidur. Fabarakallahu fikum. Maka tatkala Halimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Halimah membawa Nabi ke kendaraannya dan meletakkannya di pangkuannya, subhanallah, air susunya penuh. Padahal sudah kosong air susu si ibu ini, Halimatus Sa'diyah, yang tadinya sudah kosong karena enggak juga minum susu dari ontanya. Di saat dia membawa Nabi dan meletakkannya di pangkuannya, air susunya penuh. Naam. Dan dia memberikan air susunya kepada Rasulullah dan anaknya semaunya. Semaunya. Naam. Sampai kenyang. Dua-duanya kenyang. Sampai kedua-duanya pun tidur kekenyangan. Naam. Subhanallah. Kemudian barakallahu fikum, bangkitlah suaminya ke ontanya. Ke onta yang sudah tidak punya air susu tadi. Fawajadaha hafilan bil laban, maka ia pun mendapati si onta sudah penuh dengan susu. Naam. Ia pun memerahnya. Naam. Dengan apa yang mampu dia perah, sak kenyang-kenyangnya. Minum yang disimpan. Nah, hingga mereka kemudian bermalam bi khairi lailatin, malam terbaik. Nah, malam terbaik. Dengan rizki yang melimpah. Kemudian barakallahu fikum, walamma kharaja raji'ina ila badiyati Bani Sa'ad, tatkala mereka keluar pulang menuju lembah Bani Sa'ad di pedesaan mereka, maka Halimah mengendarai barakallahu fikum, keledai betina tadi. Dan bersamanya ia membawa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Ini si keledai yang tadinya paling lambat jalannya, kurus, lemah, larinya paling cepat. Paling cepat menyalip yang lainnya. Yang sudah jalan duluan. Nah, ini termasuk di antara keberkahan yang disebutkan. Walam yastati luhuquha syai'un minal humur, da ada satu keledai pun yang sanggup untuk mengejarnya. Dari keledai yang dibawa oleh Halimah yang padanya bersama atau ada bersamanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walamma qadima fi diyarihima, tatkala keduanya sampai ke rumahnya. Tatkala keduanya sampai ke rumahnya, yaitu diyar Bani Sa'ad, di kampung Bani Sa'ad, sudah disebutkan tadi ini dalam kondisi kering kerontang, kemarau, paceklik. Subhanallah, mereka juga punya kambing di sana. Dan memang itulah kebiasaan mereka, suka menggembala. Ternyata kambing-kambingnya didapati dalam kondisi kenyang, semua lambung-lambung makanannya ini penuh dengan makanan. Sudah kenyang, masih penuh nyimpan, na'am barakallahu fikum, dan penuh dengan susu. Penuh dengan air susu. Akhirnya diperas, kemudian diminum. Dalam kondisi di kampung mereka tidak ada satu orang pun yang bisa memerah air susu dari susu kambing mereka. Sekian banyak. Dan terus senantiasa keduanya ini tahu dan merasa tambahan barokah dan kebaikan yang mereka dapatkan sejak adanya keberadaan, nah, sejak keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasalam di tengah-tengah keluarga tersebut. Sampai kemudian akmalat muddatur radha'ah, sempurnalah masa penyusuan. Wa madat sanatani, na'am, dan sudah lewat masa 2 tahun. Memang penyusuan itu lamanya 2 tahun. Maka Halimah kemudian menyapih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, dan beliau sudah kuat dan kokoh tulang-tulangnya di masa penyusuan 2 tahun tersebut. Kemudian yang berikutnya kata Syekh rahimahullahu taala, baqa'un nabiyyi fi Bani Sa'ad ba'da ar-radha'ah. Tetap tinggalnya Rasulullah di tengah-tengah Bani Sa'ad setelah penyusuan. Setelah penyusuan. Halimah, Halimatus Sa'diyah, datang membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya dan keluarganya setiap 6 bulan. Per 6 bulan baru dibawa. Biar yang di sana juga mungkin bisa ngontrol, melihat bagaimana perkembangannya, masih ada apa tidak. Ya, lapor ke sana. Kemudian sudah dikembalikan ke sana, dibawa, diperlihatkan, pulang kembali ke Bani Sa'ad. Terus begitu per 6 bulan. Tatkala sempurna masa penyusuan dan sudah disapih, Halimah pun datang membawa Nabi alaihi salatu wassalam kepada ibunya dalam kondisi ia sangat berkeinginan agar Nabi tetap berada padanya. Tetap ia asuh. Tatkala ia menyaksikan keberkahan dan kebaikan yang ia dapatkan semenjak Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Ia pun meminta kepada ibunda Nabi untuk membiarkannya tetap bersamanya ia rawat. Sampai barakallahu fikum, Rasulullah cukup kuat, lebih dewasa lagi. Karena si Halimah takut untuk Rasulullah terkena wabah penyakit di kota Mekah. Terkena wabah penyakit di kota Mekah. Maka sang ibu, yaitu Aminah bintu Wahab, ridha untuk melepaskan kembali anaknya, tetap diasuh di tengah-tengah keluarga Halimatu As-Sa'diyah. Maka kembalilah Halimatu As-Sa'diyah ke rumahnya dalam kondisi sangat riang gembira. Dalam kondisi sangat riang gembira. Wa baqiyan nabiyyu indaha ba'da dhalika nahwa sanatain, dan Nabi tetap tinggal bersamanya setelah itu kurang lebih 2 tahun berikutnya. Berarti sampai umur 4 tahun. Thumma waqa'at haditsatun gharibah. Lalu terjadilah kejadian yang sangat aneh yang menjadikan Halimah As-Sa'diyah dan suaminya ketakutan. Hingga akhirnya keduanya mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya. Wa tilkal haditsah, dan kejadian yang dimaksud adalah syiqqu sadrihi, dibelahnya dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaikum bayanu dzalik, kejadiannya begini. Bilang kan ya. Kemudian kata Syekh barakallahu fikum, syiqqu as-sadr, pembelahan dada. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, berkata Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya malaikat Jibril, dan beliau pada waktu itu sedang bermain-main bersama 2 anak kecil bersama beliau. Fa akhadahu, lalu Jibril mengambilnya, membaringkannya dan membelah dadanya. Kemudian mengeluarkan jantungnya. Naam. Dan mengeluarkan darinya segumpal darah. Mengeluarkan darinya segumpal darah. Faqal, maka Jibril menyatakan, hadza hadzus syaitan minka, ini bagian syaitan darimu. Dikeluarkan yang bagian syaitan, dibersihkan. Kemudian dicuci jantung tersebut di bejana yang terbuat dari emas dengan air zam-zam. Dicuci dengan air zam-zam pada bejana yang terbuat dari emas. Lalu kemudian ia menggenggamnya dan mendekapnya, lalu dikembalikan lagi ke tempat semula. Dan datanglah 2 anak tersebut yang menjadi teman bermain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersegera buru-buru menjumpai ibunya. Ini ibu asuhnya. Ini juga anak-anak susuan juga. Dan mereka menyatakan, inna Muhammadan qad qutila, Muhammad telah dibunuh. Naam. Maka mereka kemudian menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi wajahnya sudah berubah, yakni pucat pasi. Rasulullah sangat sangat pucat karena peristiwa pembelahan dada tersebut. Qala Anas, berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, wa qad kuntu ara athara dzalika al-makhid fi sadrihi. Aku sungguh melihat bekas jahitan itu pada dada Rasul. Jadi pakai jahit juga ternyata. Naam. Pakai jahit. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala kehendaki, nampak sekali di situ. Naam, bekasnya. Nampak sekali di situ bekasnya. Bukan kemudian mentang-mentang malaikat cit tiba-tiba hilang tanpa bekas. Ada bekas itu. Nampak terlihat oleh Anas bin Malik bekas jahitan pada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum, kata Syekh, ila ummihi al-hanun, kembali ke pangkuan ibu yang pengasih. Maka kembalilah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian itu ke Makkah. Kembali ke Makkah. Isya ya. Iya. Tayyib, wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah mudahkan kita untuk melanjutkannya kembali di waktu-waktu mendatang. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.